hutangnya banyak, begitu tuh, tetapi tidak malu. Sedangkan orang-orang yang baik, bicara tidak baik saja malu. Coba itu, tampil kukunya hitam sedikit saja malu. Sehingga orang baik merasa, kok jadi orang baik susah ya? Mungkin kita melihat kebaikan itu sebagai beban. Bagaimana kalau kita melihat bahwa kebaikan itu adalah hadiah pertama? Coba, lebih baik mana? Jadi orang baik tidak kaya? Atau menjadi orang kaya tidak baik? Orang baik yang tidak kaya, itu yang bilang begitu selalu bukan kaya orangnya. Selalu. Orang baik itu sudah kaya. Tergantung dari pengertian Anda mengenai kekayaan. Apabila kekayaan yang utuh, itu Anda mengerti sebagai jiwa yang damai, maka orang baik sudah kaya raya. Karena kekayaan itu ada yang mengharukan, haru sekali dibuat kaya. Aduh, terima kasih Tuhan, rumahku besar sekali. Kalau aku cari anak harus kirim satpam 4. Untuk mencari, halo di mana kamu? Begitu di rumah. Gitu? Itu haru sekali. Tetapi ada kekayaan yang mengkhawatirkan. Kapan mereka ingat saya dulu jual ini tidak legal? Kapan mereka tahu bon-bon asli bahwa saya mark up? Coba. Ada kekayaan-kekayaan yang mengkhawatirkan. Jadi kalau begitu, jadilah orang kaya yang pertama dengan hadiah pertama bagi orang baik, yaitu kebaikan. Lalu jadi orang baik yang kaya, orang baik yang pandai, orang baik yang pangkatnya tinggi, orang baik yang berpengaruh. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik. Sangat puas sepertinya. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Super. Salam Super. Saya Ibu Eli dari Jakarta. Yes, Ibu Eli. Pertanyaan saya Bapak, dalam menghadapi pertemuan seperti ini, sepertinya hati kita damai Pak Mario, luas sekali. Apabila suatu saat kita berada dengan situasi yang tidak kita kehendaki, kadang-kadang kita lupa hati kita itu kemana yang selama kita dengar ini. Bagaimana langkah kita pertama atau menjadi hati supaya teguh dalam apa yang kita hendaki, dalam kedamaian hati itu. Super. Terima kasih Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, ada hati yang menggurita. Gitu. Ada yang menggurita ke yang bukan istrinya, bukan uangnya, bukan miliknya, menggurita. Nah, kalau dalam pertemuan seperti ini dia sadar, menangis haru, terima kasih Pak Mario telah kau ingatkan janji pernikahanku, misalnya begitu. Misalnya begitu. Tapi nanti kembali ke teman-teman yang sama dan menggurita lagi. Caranya yang ini jarang Anda lakukan. Ucapkan. Orang yang sulit untuk melihat istrinya sebagai satu-satunya wanita yang bisa dicintainya dalam kehidupan, ucapkan ke istrinya, "My love, kamu satu-satunya wanita bagiku." Coba ucapkan. Tapi banyak pria tidak berani melakukan itu.